perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, walau hasuna qasdu fa'iliha, walaupun pelakunya itu memiliki tujuan yang baik, sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nuh, ya, yang terjadi pada kaumnya Nuh, pelakunya barakallahu fikum, ya, memiliki tujuan-tujuan baik sebagai pengingat, sebagai cambuk supaya semangat melakukan ibadah tatkala semangat ibadahnya turun dengan melihat gambar orang-orang soleh, teringat mau'izah, nasihat-nasihat dari mereka. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, anna hadihi wasail ila syirki wa yajibu al-hadharu minha. Sesungguhnya yang seperti ini itu gambar orang-orang saleh, gambar para pembesar, ini merupakan wasail, wasilah, jembatan yang akan menuju kepada kesyirikan. Fayajibu al-hadharu minha, maka wajib untuk hati-hati, waspada, jangan bermudah-mudahan, ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang keenam, ma'rifatu qadri wujudil ilmi wa madarati faqdih. Di sini pula kita mengenal kedudukannya, ya, mengenal kedudukan wujudil ilmi, adanya ilmu, dan madaratnya tatkala ilmu itu sudah hilang. Artinya tatkala ilmu masih ada di tengah-tengah kaum muslimin, menjadi sebab ismatun minal fitan, umat akan terjaga dari fitnah. Ini dengan adanya ilmu. Karena fitnah yang sangat besar adalah kesyirikan. Apa yang menyebabkan kaumnya Nuh alaihi salam terjatuh ke dalam kesyirikan? Sebabnya adalah wanusial ilmu, ilmu itu sudah dilupakan. Tidak ada lagi yang memiliki ihtimam, perhatian dengan ilmu. Ilmu dicabut oleh Allah, maka pasti akan muncul berbagai macam madarat, berbagai macam al-fitan. Faedah yang ketujuh, anna sababa faqdil ilmi huwa mautul ulama. Sesungguhnya sebab hilangnya ilmu. Apa itu sebab hilangnya ilmu? Barakallahu fikum. Yaitu mautul ulama, dimatikannya para ulama. Dimatikannya para ulama, ini sebab dicabutnya ilmu. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut, innallaha la yaqbidu ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidu ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'alima ittakhadhan nas ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftaw bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah la yaqbidu ilma, tidak akan mencabut ilmu, intiza'an, secara tiba-tiba dicabut dari hambanya. Walakin yaqbidu ilm, akan tetapi dia Allah mencabut ilmu, iyalah biqabdil ulama, dengan dimatikannya atau diwafatkannya para ulama. Ini cara Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu. sehingga tatkala tidak tersisa lagi alima, orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu semuanya sudah dicabut oleh Allah. Mereka akan menjadikan orang-orang jahil sebagai ru'asa, sebagai apa? Pemimpin dalam bidang agama. Fasu'ilu, mereka pun ditanya. Fa'aftaw bi ghairi ilmin, mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi tatkala manusia berfatwa tanpa ilmu? Fadhallu, maka mereka pun sesat. Artinya diri-diri mereka sesat, wa adhallu, dan mereka juga menyesatkan. Ini barakallahu fikum di antara madaratnya tatkala seorang itu berfatwa tanpa ilmu. Sehingga dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, fawujudul ulama alamatu khair wa fuqdanuhum alamatu syar. Maka adanya ulama di tengah-tengah kaum muslimin ini merupakan alamatul khair, tanda kebaikan. Adanya ulama di tengah-tengah kaum muslimin ini tanda kebaikan. Tapi sebaliknya, hilangnya mereka para ulama, dicabutnya para ulama adalah min alamati syar, tanda kejelekan. Tatkala para ulama diwafatkan oleh Allah, ini merupakan tanda kejelekan. Tanda kejelekan. Kemudian kata beliau, wa wujudu unasin fi hadha zaman yuzahiduna aninas atau yuzahiduna bil ulama wa yuhakkirunahum wa yatakallamuna fi a'radihim, hadha min alamati sa'ah wa min alamati naqsi minal islam. Adapun adanya manusia zaman sekarang ini yang mereka merasa zuhud tidak butuh kepada ulama. Adanya manusia yang merasa tidak butuh kepada ulama, ya, bahkan merendahkan mereka, membicarakan a'radnya para ulama, membicarakan kehormatan para ulama, kata syihada min alamati sa'ah, ini tanda ketanda dekatnya hari kiamat. Manusia semakin tidak butuh kepada ulama, manusia berani ihtiqar, merendahkan orang yang berilmu, ini min alamati sa'ah, kata syih, tanda semakin dekatnya hari kiamat. Dan tanda pula, wa min alamatin naqsi minal islam, semakin kurangnya, kata para ulama, minal islam, ya, semakin kurangnya islam. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la ya'ti zamanun illa waladhi ba'dahu syarrun min. La ya'ti zamanun, tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih jelek daripada yang setelahnya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, maknanya adalah la akul amun amtaru min amin wala amun akhsabu min amin wala amirun khairun min amir. Mana hadis tersebut? Kata Ibnu Mas'ud, bukan artinya tahun sekarang hujannya lebih sedikit daripada sebelumnya, tahun sekarang kesuburan tanahnya berkurang daripada sebelumnya, bukan pula La amirun khairun min amir, bukan artinya penguasa ya sekarang lebih jelek daripada yang sebelumnya, bukan seperti itu. Akan tetapi yang dimaksudkan dalam hadis di atas, lakin zahabu ulama'ikum wa khiyarikum. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah hilangnya ulama di tengah-tengah kalian. Hilangnya ulama di tengah-tengah kalian dan orang-orang pilihan di tengah-tengah kalian. Dicabut oleh para ulama, dimatikan oleh para ulama. Siapa ini? Orang-orang pilihan. Siapa yang dicabut oleh Allah? Para ulama. Inilah yang dimaksud la ya'ti zamanun illa waladhi ba'dahumin. Sehingga dari kisah yang disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kaumnya Nuh alaihissalam, terdapat faedah tentang betapa pentingnya kedudukan ulama di tengah-tengah umat. Kemudian faedah yang kedelapan, faedah yang kedelapan, at-tahdhiru minat taqlid, peringatan dari sikap taqlid. Wa annahu qad ya'ulu bi ahlihi ilal muruki minal islam, dan sesungguhnya sikap taqlid itu akan menjadikan pelakunya, menyeret pelakunya meninggalkan atau keluar dari Islam. Ini dengan sikap taklid, ya. Menjadikan pelakunya itu keluar dari Islam, ya. Dengan sikap taklid tadi, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi sebab barakallahu fikum pelakunya keluar dari Islam. Sehingga harus waspada, ya. Apa yang menyebabkan kaumnya Nuh alaihissalam menolak dakwah yang dibawa oleh beliau, sehingga mereka mengatakan la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yahutha wa ya'uqa wa nasr. Sebabnya adalah karena at-taqlid, sikap taklid yang ada pada mereka. Ini dalil yang kedua. Dalil yang kedua, barakallahu fikum, yang menjelaskan kepada kita tentang bahayanya sikap hulu kepada orang-orang saleh, menyebabkan seorang itu kufur dan keluar dari Islam. Sekarang kita masuk dalil berikutnya. Ya, dalil berikutnya. As-soal, pertanyaan. Yang di sebelahnya Hanif, siapa namanya? Saya lupa. Nif? Iya. Apa? Husain? Iya. Pertanyaan untuk Mas Husain. Dari tadi kelihatannya sibuk. Ya. Iya. Kita lagi membahas bab apa, Mas Husain? Iya, bab sebab kufurnya Bani Adam dan sebab ya mereka meninggalkan agama mereka, yaitu agama Islam. Di antara sebabnya itu apa, Mas Said? Sebelahnya Hanif. Sebabnya di antaranya apa? Al-ghulu, ya. Ghulu kepada orang-orang soleh. Tadi sebelah sana juga yang saya lihat sibuk. Ya, ya. Apa yang dimaksud dengan hulu? Ya. Yang dimaksud dengan hulu itu yang agak sembunyi, siapa itu? Peci hitam? Nah. Siapa itu? Abdul Aziz. Nah. Apa yang dimaksud dengan hulu? Ya. Yang gak perhatian insya Allah sekarang ditanya. Ya. Sudah kita lewati. Apa yang dimaksud dengan hulu? Tadi sudah disebutkan oleh Mas Sa'id jazakallahu khairan, sebab kufurnya Bani Adam, sebab mereka meninggalkan Islam adalah sikap al-ghulu. Apa yang dimaksud al-ghulu, Mas Abdul Aziz? Melampaui batas, ya, berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama. Barakallahu fikum. Tolong diperhatikan ya. Jazakumullahu khairan. Diperhatikan dan ditulis. Ya. Sehingga tidak ada yang sibuk ngobrol sendiri. Sekarang dalil berikutnya. Dalil tentang haramnya sikap ghulu di dalam menjalankan agama. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu. Dari Umar radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam innama ana abdullah faqulu abdullahi wa rasuluhu akhrajah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Disebutkan di dalam ta'liq akhrajahul Bukhari bi raqam 45 atau bi raqam 45 4,000 ya, 3,445. Wal hadisu laisa mawjudan fi sahihi Muslim kama qala al musannif. Hadis ini tidak didapatkan di dalam sahih Muslim, hanya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Barakallahu fik. Wa an Umar, dari Umar, yaitu Umar ibn al-Khattab ibn Nufail al-Qurashi al-Adawi Amirul Mukminin wa afdalu sahabati ba'da Siddiq ijtahada fi Dzil Hijjah sanah 23 minal Hijrah. Adapun Umar di sini adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail Al-Qurashi Al-Adawi. Beliau adalah Amirul Mukminin, afdalus sahabah ba'da Siddiq, sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat yang paling mulia. Dan beliau mati syahid pada bulan Dzulhijjah. Beliau mati syahid pada bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu bulan keberapa di dalam Islam? Ya. Bulan Dzulhijjah bulan keberapa di dalam Islam? Umar Salman. Bulan yang keberapa di dalam Islam? Yang terakhir, ya. Bulan yang terakhir, ya. Beliau meninggal pada bulan Dzulhijjah, itu bulan ke-12 pada tahun 23 Hijriah. Barakallahu fikum. Ini Umar bin Khattab. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda la tutruni, janganlah kalian tutruni al itra mujawazatul had fil madhi wal kadhibu fi. Al itra artinya ialah berlebih-lebihan di dalam memuji. Pujian yang di dalamnya terkandung kedustaan, itu namanya al-itra. Sehingga la tutruni artinya janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku. Pujian yang di situ penuh dengan kedustaan. Kama atratin nasara, sebagaimana orang-orang Nasara telah berlebih-lebihan di dalam memuji Isa bin Maryam, Isa putranya Maryam. Orang Nasara mengatakan bahwasanya Isa ibnullah. Ini adalah ucapan yang berlebih-lebihan, melampaui batas, dusta. Juga mengatakan bahwasanya Isa huwallah, Isa itu adalah Allah. Ini kata mereka. Innama ana Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian Muhammad adalah Abdullah, hambanya Allah, wa rasuluh, dan utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh para ulama, rukun dari syahadat Muhammad Rasulullah itu ada dua. Rukun dari persaksian syahadat Muhammad Rasulullah itu ada dua. Yang pertama adalah abdun, meyakini Muhammad adalah hambanya Allah. Sehingga la yu'bad, tidak boleh diibadai, tidak boleh disembah, karena makhluk. Rukun yang kedua adalah rasulun, utusan Allah, yang maknanya la yukadzab, tidak boleh didustakan. Barakallahu fikum. Ini dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh tentang larangan sikap ghulu, berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam beragama, baik dalam pujian, di dalam mengangkat kedudukan orang yang soleh. Ini tidak boleh ghulu, berlebih-lebihan, karena menjadi sebab kufurnya Bani Adam. Kufurnya orang-orang Nasara adalah karena sikap ghulu, berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam, kepada Isa putra Maryam. Ghulu, sehingga mereka sampai beribadah kepada Nabi Isa. Mereka beribadah kepada salib dengan sikap ghulu kepada orang yang saleh. Kemudian kata Syekh, makna hadis ijmala. Makna hadis secara ijmala, secara garis besar. Makna hadis ijmala secara garis besar. Kata beliau, yaqulu subha sallallahu alaihi wasallam, la tamdahuni wa taghlu fi madhi kama ghalatin nasara fi Isa ibn Maryam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, la tamdahuni, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku. Fataghlu, jangan pula kalian memiliki sikap buhulu fi madhi, di dalam memujiku. Ini peringatan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa li ummatihi, untuk para sahabatnya dan untuk umatnya. Diperingatkan. Sehingga tatkala datang di belakang hari ada orang yang mengaku sebagai pengikutnya Nabi Muhammad SAW, kemudian memiliki sikap ghulu kepada Nabi SAW, berarti Rasulullah SAW bari'un min, berlepas diri dari sikap ghulunya orang tersebut. Ya, barakallahu fikum. Kama ghalatin nasara fi Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara telah melampaui batas di dalam memuji Isa bin Maryam. Fada'uhu fihi al-uluhiyah, bahkan mereka menganggap, menyeru bahwasanya Isa itu adalah ilah sesembahan. Maka kata beliau, inilah la'adu an akuna abdan lillahi wa rasulan minhu fasifuni bidzalik wala tarfa'uni faqa manzilati lati anzalanillah. Iya. Maka kata Syekh, menyebutkan penjelasan hadis di atas, adapun aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah melampaui batas. Aku adalah seorang hambanya Allah dan utusannya. Fasifuni, maka sifatilah oleh kalian bidzalik, dengan demikian itu. Muhammad adalah Abdullah, seorang hamba, wa rasuluhu, utusannya Allah. Iya. Hamba artinya tidak boleh diibadahi. Utusan Allah tidak boleh disembah. La tarfa'uni, jangan kalian mengangkat kedudukanku di atas kedudukan yang telah Allah tetapkan untukku. Ya. Ini nasihat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita menjauhi sikap ghulu, sikap melampaui batas. Ya. Kemudian yang berikutnya, kata Syekh, munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis dengan bab yang sedang kita bahas. Kecocokan hadis dengan bab yang sedang kita bahas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil ghulu fi haqqihi bi'ita'ihi syai'an min khasa'isi rububiyah mimma yadullu ala tahrimil ghulu wa annahu yufzi ila syirki kama afdha bin nasara fi haqqi Isa. Adapun kecocokan hadis ini dengan bab, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari sikap hulu fi haqqihi, pada haknya Rasul, tidak boleh berlebih-lebihan. Bi'ta'ihi syai'an, dengan memberikan sesuatu kepada Rasul yang itu merupakan kekhususan rububiyah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Syekh, mimma yadulu ala tahrimil hulu. Maka ini dalil yang sangat jelas tentang haramnya ghulu. Dan bahwasanya sikap ghulu ini, barakallahu fikum, akan mengantarkan kepada kesyirikan, sebagaimana orang-orang Nasara, ya, mereka telah ghulu kepada Isa alaihissalam sehingga mereka terjatuh ke dalam kekufuran, sampai mengatakan bahwasanya Isa huwallah, Isa ibnullah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan di atas tauhid, menjauhkan kita semua dari sikap ghulu, memberikan kesabaran kepada kita di atas sunnah, di atas talabatul ilm. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat sebagai pengingat. Saya ingatkan kembali kepada para ikhwanuna, wabil khusus, secara khusus kepada santri, seperti biasa yang tidak ada hajah keperluan ke kamar mandi dan tidak batal, antum tetap duduk di tempat duduk antum. Tidak perlu bubar, ya, untuk ke belakang. Dan yang kedua, ya, barakallahu fikum, di dalam menghadiri majelis ilm, saya mohon kepada antum semua untuk lebih serius, ya, bersungguh-sungguh, tidak ngobrol sendiri, ya, tidak bercanda dengan temannya, tapi memiliki ihtimam, perhatian kepada ilmu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.